أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المعنى الإجمالي وتاوي كلايكي كمانا كان بانسا كسيمبولان إدخال الميت القبر جائز بكل وقت tawi manjingaken mayit ing kubur iku kang wenang kalawan saban-saban wadhu wakhtulifa fil afdalilan den perbutaken apa ing dalem kang leuwih utamane alladzi huwa sunnatu kang utawi afdal iku sunnah masukkan mayit sakumaha kamari nu geus dijelaskeun meunang di tiap-tiap wadhu-wadhu tetempat. Belah kaler mangga, belah kidul mangga, belah kulon mangga, belah wetan mangga. Nu penting mah asup ka jero dikubur beres. Oh masalah geus teh mah. Ngan ulah didiukeun bae di jero kuburanana. Cuman nu dipermasalahkeun teh dipacekcokeun masalah abdolna. Anu memang jatuhna kana sunnah. Nyolatkan mayit sakumaha heula geus dijelaskeun dikakalerkeun mangga deuk dikakidulkeun mah ulah pacek coku urusan kos kitu deuk ditangtungkeun ge malah mangga ajana ulah nangtung disungsepkeun oh masalah huluna dihandap sukuna ka luhur atuh moal demo janyana mah geus paeh yeuh paling ge diririwaan ge si kiai nang ge cek ririwan kiai bo tega-tega teh kunaon hulu kula dikahandap wal jumhuru ala annahu lan utawi kal jumhur iku ala annahu ngatese satuhune ya mayit iku yudkhalu den panjingkeun ya mayit minal mahalil ladzi wudi'a saking panggonan kang den dogon minal mahalil ladzi yudho saking panggonan kang den dogon bihi ing dalem ladzi opori jelang maiti sikil rorone mait di arah dua suku mait berarti tikidul jumhur tetap arah suku bakal nepan di kidul tati dinya kentet kakaler gitulah nu paling hebat eta ge sakumaha kamari dijelaskeun lamun mayitna kuru lamun mayitna gendut aya nyao ge coba ge bisa tibebet ujian urang kabehan eta jadi ulah sok sembarangan jadi kiai teh utama lah kidul ayo nu dihandapna laleutik tiluan ayo mayit gendut nah bisa dikubur opatan di dinya tah jadi urang jadi kiai kudu duladele ulah sok haju sosohoreun lamun urang geus mayit geus dikakidulkeun wah ieu mayit kakidul kalerkeun nyieun pagawean bae maning hulu kiai dikakalerkeun ku urang wah rupa pesan pagawean geus bae geus ngidul-ngidul geus ngaler-ngaler kecuali urang dideule kira-kira bakal maslahat utama mah urang kakidulkeun yuk oh masalah komo jeung murid mah jadi ngadidik ongkoh ka murid kakidulkeun kira-kira bakal leuhun nentak urang kakidulkeun aya kiai kuna dia kiai kakidul geus ulah geus kakaler we atuh geus geus masuk di masalahkeun mait di salatin encan ngadu masalah bari luhur. Ulah geus antep geuncan kapanggiheun bari masalahna geus ae kitu. Wa qilalan den ucapakeun apa anahu satuhune ya afdal iku yusallu min kibalil kiblat. Iku den turunkeun ya mait den gusurkeun ya mait saking arah-arah kiblat mana titi dieu tacek sakol manusa kumaha urang teh mangeunaheunan ti dinya dek lintu dek kuru belah dieu mah bareng lantaran nampak kabeh namun nu ti dieukeun mah kuduna mun mayitna leutik nu dihandapna geus bisa digelusurkeun wabihi lan kalawan gol gola Abu Hanifah tang ucap sapa Imam Abu Hanifah. Itulah menurut pendapat Imam Abu Hanifah nu bagus mah ieu geus di dieu ti arah kiblat di urang mati hareup. Wa yu'aiduhu hadis Tirmidzi lan nguatan hu ing kil. Oh, sopo hadis Tirmidzi. Walhasilan utai hasilai ku ana idokalal mayiti al-qabra satuhune manjingakan mayit ing kubur mukhayyarun fihi kukang dan korneli apa pihi ing dalam idokal dimanggakan baik mangga kumahangenah na baik walkululan utai sakabehe iku hasanun becik liwurudihi pisunati kena tumekan ya kul pisunati ing dalam sunnah. Wa minna sunnati lan iku tetep setengah saking sunnah basturidain utai ngegumlarkan rida sorban alal gebri ingatasi kubur atawa rida tadi orang masamak hal adapti ing dalam tingkah ngubur. Jadi maksudna samakna kadinyakin hiji yang nutupan jelema di dia samak ta nutupan anu nguburkeun supaya ulah kotor jeung supaya ulah kena. Marka dua rida solendang sorban di luhur teh mah di luhur mah teh jadi luhur teh atah payungan di payungan jadi ulah kena ka deuleu. Nah eta teh di tiungan di luhur jadi dua di urang mah samak mata mah jang sakadar nahan taneuh ulah kena manusa. Nu hiji mah di luhur tek supaya ulah katembong jeung ulah kapanasan. Besi demo nya najengna panas yo sok mae teh. Kayak udang de nya na. Itulah teh ieu sunah tadi di nya. He, wa yusamma lan den aran ya bastu atajlila ing tadlil. Tadlil teh mipindingan. Ngahalangan atahlilul labziyuk wallahu a'lamu shawab.